menanam budi ada maunya. Bermurah hati ada maunya. Ada udang di balik batu, itu mengharap sesuatu. Ada maunya. Berburah hati ada maunya.